الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatul rabi'ah. Permasalahan yang keempat dari ahkam al-buyu', hukum-hukum seputar jual beli. Al-khiyaru fil bay'. Al-khiyar dalam jual beli. Al-khiyaru, al-khiyar artinya memilih atau membuat pilihan. Al-khiyaru ay yakuna li kullin min al-ba'i'i wal mushtari al-haqqu fi imdha'i 'aqdi al-bay'i aw fasxihi. Yang dimaksud al-khiyar di mana setiap dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad dari jual beli tersebut atau membatalkannya. Dari sini kita memahami bahwa al-khiyar adalah merupakan pilihan yang kembali kepada si penjual atau si pembeli untuk melanjutkan akad jual beli tersebut setelah terjadinya atau membatalkannya meskipun telah terjadi akad jual beli, telah terjadi ijab qabul, namun masih ada kesempatan untuk berpikir untuk melanjutkan, menyempurnakan jual beli tersebut atau untuk membatalkannya. Fal aslu fi aqdi al-bay'i ay yakuna laziman. Asal hukum dalam jual beli adalah lazim, yakni sesuatu yang telah ditetapkan sempurna. Jual beli tersebut apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya, terjadi ijab qabul, si penjual mengatakan saya menjual barang ini kepadamu, pembeli mengatakan saya terima, atau yang semakna dengannya, asal hukumnya bahwa itu adalah jual beli yang telah ditetapkan. Barang itu yang tadinya milik penjual telah berpindah kepada si pembeli. Ini asalnya lazim. Matan aqada mustawfian arkanahu wa syurutahu. Kapan terjadi akad dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya? Wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini ar-ruju'u anhu. Maka tidak ada hak bagi siapapun dari yang sedang melakukan akad, yakni dari pihak penjual atau dari pihak pembeli, untuk membatalkan dan merujuk kembali akad yang telah ditetapkan. Itu asal hukumnya. Jadi asal hukumnya apabila telah terjadi ijab qabul maka telah tetap tammal aqad, telah sempurna akad, maka sempurna jual beli. Ini asal hukumnya. Illa anna din al-islami dinus samahati wal yusr. Hanya saja agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kelapangan dan kemudahan. Di sana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ar-rukhas, keringanan-keringanan kepada hamba-hambanya. Dan itu merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yura'i al-masaliha wadh-dhuruf li jami'i afradihi, di mana Allah Azza wa Jalla, yani agama Islam ini sangat memperhatikan kemaslahatan dan kondisi-kondisi yang ada pada seluruh hamba-hambanya. Wa min dhalika anna al-muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma, termasuk di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hal-hal yang kaitannya muamalah di antara kehidupan manusia, bahwa seorang muslim apabila dia telah membeli satu barang atau menjualnya dengan sebab tertentu, thumma nadima ala dhalik, kemudian dia menyesali hal tersebut. Dia sudah jual barangnya, baru waduh, kenapa saya jual ya, menyesal di belakang. Atau sebaliknya, dia sudah membeli barang lalu ada keinginan untuk membatalkannya. Setelah terjadi akad, dia baru ingat bahwa ternyata dia punya barang yang semisal atau yang serupa di rumah. Ngapain dia beli? Sudah terlanjur akad. Tapi dia menyesal kemudian setelah terjadinya ijab kabul. Maka asal hukumnya apabila telah terjadi ijab kabul, maka itu sempurna. Akad tersebut sempurna, maka barang berpindah dari milik penjual kepada pembeli. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan dalam sebahagian muamalah, tidak seluruhnya. Dalam sebahagian muamalah, di antaranya adalah muamalah dalam berjual beli. Tidak semua akad. Misalnya akad nikah. Si wali sudah mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya fulanah bintu fulan dengan mahar sekian. Kata pihak lelakinya, saya terima nikahnya. Sudah sempurna. Setelah itu nyesal. Ini masih ada khiyar enggak? Masih ada pilihan enggak? Batal. Enggak bisa. Kalau sudah terjadi akad nikah, sempurna akad, tammal ijab wal qabul, maka sempurna. Tidak ada istilah khiyar. Khiyarnya nanti urusan belakang, kamu menceraikannya atau melanjutkannya. Yang jelas itu sempurna. Ketika pihak laki mengatakan saya terima, maka telah sempurna, itu telah menjadi istrinya. Tidak ada lagi istilah khiyar. Namun berbeda dalam hal jual beli. Dalam jual beli, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, ingin dilanjutkan atau dibatalkan. Faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkira fi amrihi. Di mana syariat telah membolehkan kepadanya untuk melakukan khiyar, pilihan, sehingga dia masih bisa berpikir. Dia masih bisa berpikir tentang jual beli tersebut, apakah dia tetap akan melanjutkan atau tidak. Wa yanzur fi maslahati, dan melihat kemaslahatannya. Fayuqdim 'alal bai'i aw yataraja'u 'anhu. Apakah dia terus melanjutkan jual beli tersebut atau dia taraju' membatalkannya? 'Ala ma yarahu munasiban lahu. Tergantung dari apa yang dia lihat yang sesuai dengan kondisinya, apakah dia melanjutkan atau dia membatalkan. Maka ini yang disebut al-khiyar fil bai'. Pilihan dalam jual beli, masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Aqsamul khiyar, ada beberapa pembagian al-khiyar. Lil khiyari aqsamun. Dalam hal khiyar ada beberapa keadaan. Ahammuha, yang terpenting dari jenis khiyar, awalan, yang pertama, khiyarul majlis. Khiyar al-majlis. Apa yang dimaksud khiyar al-majlis? Wahuwa al-makanu alladhi yajri fihi tabayu', yaitu tempat yang terjadi akad jual beli padanya. Yang terjadi akad jual beli padanya. Apakah di pasar atau di toko atau di mal atau di mana saja tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Fayakunu li kulli wahidin min al-aqidaini al-khiyaru ma dama fi majlis al-aqd wa lam yatafarraqa minhu. Maka setiap dari dua orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli, masih ada pilihan selama keduanya masih berada di majelis akad dan mereka belum berpisah darinya, yakni belum meninggalkan tempat transaksi tersebut, belum berpisah badan, belum meninggalkan tempat itu. Selama mereka berada di majelis tersebut, maka masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Terjadi akad jual beli, mau membeli motor, sudah terjadi, saya jual dan pembeli mengatakan saya membelinya, sudah selesai. Terjadi obrolan sambil minum kopi, tiba-tiba teringat, waduh, ternyata uang ini mau dibutuhkan untuk keperluan yang lain. Maaf, saya enggak jadi membeli barang ini. Saya batalkan. Masih di majelis tersebut. Apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bahwa al-bay'an, penjual dan pembeli, mereka masih punya pilihan selama keduanya belum berpisah. Belum berpisah di majelis akad, masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabai'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing dari keduanya ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Wa kana jami'an, di mana keduanya berkumpul. Aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar, fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabay'a 'ala dhalik faqad wajaba al-bay'. Atau salah satunya memberi pilihan kepada yang lain. Apabila salah satunya telah memberi pilihan kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas apa yang telah mereka tetapkan, maka telah sempurna jual beli tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama dari madhab Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, demikian pula Al-Hanafiyah. Yang menyelisihi pendapat ini adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada khiyarul majlis. Dan beliau memahami bahwa yang dimaksud perpisahan adalah perpisahan dengan ucapan. Sehingga kalau sudah terjadi ijab kabul, maka tidak lagi diperbolehkan untuk dibatalkan. Telah sempurna. Namun ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang lemah. Yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan hadis ini. Malam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah majlis, maka masih ada pilihan untuk melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya. Dan tidak ada hak bagi salah satu dari keduanya untuk menolak karena masih ada khiyar. Ya, meskipun telah terjadi akad jual beli. Kalau si penjual atau si pembeli mengatakan, "Maaf, saya tidak jadi menjualnya atau saya tidak jadi membelinya." Masih dalam khiyarul majlis. Maka ada pilihan. Tidak diperbolehkan bagi pihak yang satunya menolaknya. Karena ini masih khiyar. Majlisul khiyar. Ini jenis khiyar yang pertama. Yaitu khiyar al-majlis. Sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafadhalu hafidhakumullah.